بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah hadis sebagai bentuk rekomendasi dari beliau alaihi salatu wassalam untuk generasi terbaik umat ini. Ketika beliau menyebutkan hadis, tentunya beliau lebih mengetahui, lebih mengerti tentang manfaat dan faidah yang akan dipetik oleh umat ini ketika mereka benar-benar melaksanakan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang saya maksud adalah hadis mutawatir, bukan hanya dari 1, 2, atau 3 orang sahabat Nabi, tetapi datang dari sekian banyak jalan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang sesudah mereka. Tiga generasi ini disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salam dalam satu hadis dalam bentuk pujian untuk menekankan kepada kaum muslimin bahwa segala macam bentuk kebahagiaan haruslah dilaksanakan dengan pemahaman tiga generasi terbaik dari umat ini. Tentunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisi dan keadaan umat ini, sehingga beliau alaihi salatu wassalam perlu sekali menyampaikan hadis yang semacam ini. Hadis ini ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah benar-benar mendapatkan perhatian yang begitu besar dari para ulama kita. Dari hadis ini juga dibangun sebuah manhaj, metode di dalam menjalani kehidupan, cara berpikir, cara hidup, demikian juga cara beribadah dan bermuamalah sesama makhluk, hendaknya dikembalikan kepada pemahaman generasi yang terbaik umat ini, yaitu generasi as-salafus saleh. Itu secara umum. Adapun secara khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sekian banyak para sahabat Nabi. Bahkan tidak hanya sahabat Nabi, sebagian tabi'in telah disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salam dan dipuji. Seperti Uwais Al-Qarani rahimahullah. Nabi Muhammad alaihi salam mengkhabarkan kepada Umar ibn Khattab bahwa nanti di zamanmu, yaitu di zaman para sahabat, di awal-awal generasi tabi'in, tentunya setelah wafatnya Nabi Muhammad alaihi salam, Nabi Muhammad telah berpesan kepada Umar bin Khattab, apabila datang menemuimu seseorang yang datang dari negeri Yaman yang bernama Uwais dari negeri Qaran sehingga dinamakan Uwais Al-Qarani. Di wajahnya masih terlihat tanda dan bekas penyakit kusta atau lepra. Maka hendaknya engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta dia untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Lihatlah ikhwati fiddin, di dalam hadis ini Nabi Muhammad alaihi salam memuji salah seorang tabi'in. Apa yang disebutkan Nabi dilaksanakan oleh Umar. Sehingga di masa Umar ketika datang amdad, bala bantuan dari negeri Yaman dalam bentuk pasukan perang, maka Umar ibn Khattab selalu menahan mereka untuk ditanya satu demi satu. Apakah ada di antara kalian orang yang datang dari negeri Qaran yang bernama Uwais? Terus dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Setelah itu beliau pun bertemu dengan Uwais Al-Qarani dan melaksanakan apa yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara sekian banyak sahabat yang telah dipuji oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan pujian dari Nabi tentunya untuk sebuah tujuan, agar kita mencontoh, agar kita meniru dan mengikuti jejak hidupnya. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Membicarakan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq tidak akan pernah habis, karena membicarakan beliau sama dengan membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari waktu ketika beliau pertama kali menerima Islam. Namun yang akan kita sampaikan dalam pertemuan malam hari ini adalah sebuah ijma, kesepakatan umat, kesepakatan kaum muslimin tentang kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Banyak sekali faedah yang dan ahkam yang bisa kita ambil dari biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan qala Mus'ab ibn Zubair wa ghairuh. Mus'ab ibn Zubair berkata, demikian juga para ulama dari kalangan tabi'in yang lain. Beliau menukilkan ijma' tentang kedudukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awwam adalah cucu dari Al Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Cucu dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Mus'ab ibn Zubair, cucu dari Al-Awwam kalau dari ayahnya. Kalau dari ibunya, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Mus'ab ibn Zubair, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Demikian juga para ulama yang lain dari kalangan tabi'in menyatakan wa ajma'atil ummatu 'ala tasmiyatihi bis-Siddiq li'annahu badara ila tasdiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lazama as-sidqa. Falam taqa' minhu hanatun ma wala waqfatun fi halin minal ahwal. Kata Mus'ab ibn Zubair dan yang lain, seluruh umat sepakat beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau menyambut segera panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salam. Beliau selalu melaksanakan dan menunjukkan sikap jujur sehingga tidak pernah sedikit pun, tidak pernah sedetik pun beliau berdiam diri. Selalu saja beliau membela, mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu fil islamil mawaqifur rafi'ah. Kata Mus'ab bin Zubair dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Islam, dalam sejarah Islam banyak sekali menunjukkan sikap-sikap yang terhormat, sikap yang tepat dan terbimbing. Minha di antaranya kisatuhu yauma lailatul isra wa thabatuhu wa jawabuhu lil kuffari fi dzalik. Salah satu sikap beliau yang terpuji adalah kisah beliau pada keesokan hari setelah Nabi Muhammad alaihi salam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Demikian juga sahabatnya dan jawaban yang beliau berikan kepada orang-orang kafir pada hari itu. Ketika Nabi Muhammad alaihi salam Isra Mi'raj, keesokan harinya Nabi bercerita kepada orang-orang Quraisy, tadi malam saya diperjalankan Allah subhanahu wa ta'ala dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Ketika sebagian besar orang-orang Quraisy mendustakan berita dari Nabi Muhammad alaihi salam, maka ada salah seorang di antara mereka bergegas terburu-buru menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dengan niat untuk menunjukkan kepada Abu Bakar Siddiq bahwa orang yang dia bela selama ini adalah orang yang gila. Bagaimana mungkin dari Mekah, Masjidil Aqsa hingga langit ketujuh hanya ditempuh dalam waktu satu malam saja. Jadi orang itu dengan penuh semangat ingin bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyampaikan bahwa temanmu orang gila. Ketika disampaikan berita ini kepada Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau memang benar berita ini disampaikan Muhammad, faqad shadaq. Maka tentu Muhammad berkata jujur dan tidak akan pernah berdusta. Maka orang itu pun kemudian terdiam. Ini salah satu sikap beliau yang betul-betul dipuji dan selalu diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala berdebat dengan sebagian sahabat, sekedar berdebat dengan sebagian sahabat, berita ini terdengar oleh Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad alaihi salam marah. Lalu beliau menyampaikan di depan umum membela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang menyinggung perasaan Abu Bakar Siddiq, berarti dia telah melukai hatiku juga. Pada hari di mana sebagian besar manusia mendustakanku, hanya dia seorang yang membenarkanku. Dia telah menghabiskan waktu, harta, dia berkorban untuk membelaku. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian kata beliau Mus'ab bin Zubair, wa hijratuhu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarku 'iyalihi wa atfalihi wa mulazamatuhu fil ghari wa sa'irit tariq. Kemudian peristiwa yang berikutnya ketika beliau menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau tinggalkan keluarga dan anak-anaknya. Semua ditinggalkan di kota Mekah. Ditinggalkan di kota Mekah. Semua harta yang dimiliki Abu Bakar Siddiq dibawa pergi. Dibawa pergi. Hingga ayahnya Uthman Abu Quhafa bertanya kepada salah seorang putri dari Abu Bakar Siddiq, apa yang ditinggalkan oleh ayahmu kepada kalian? Dengan tidak bermaksud dusta, maka salah seorang putrinya membawa, karena ayahnya sudah menjadi buta. Ayahnya dituntun, kemudian telapak tangan kanannya diletakkan di atas beberapa kepingan batu dan disangka sebagai uang yang ditinggal oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tanpa bermaksud berdusta. Hanya sekedar tangan kakeknya diambil, diletakkan. Ini yang ditinggalkan Abu Bakar. Bukan berdusta ini ya. Bukan berdusta, ini yang ditinggalkan Abu Bakar. Orang buta pahamnya uang. Padahal itu adalah batu. Demikian juga Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setia menemani Nabi Muhammad di dalam gua. Di dalam perjalanan beliau dari Mekah menuju Madinah. Qala thumma kalamuhu yauma badrin. Peristiwa yang berikutnya adalah dukungan penuh dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad alaihi salam pada perang Badar. Dukungan penuh dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pertempuran Badar. Kafaka kafaka ya Rasulullah. Cukup-cukup ya Rasulullah doamu. Allah pasti akan mewujudkan janjinya dan tidak akan menghinakannya. Wa yaumal Hudaybiyah hina ishtabaha ala ghairihi al-amru fi ta'khuri dukhuli Makkah. Demikian juga peristiwa yang lain adalah sikap istiqamah Abu Bakar As-Siddiq di dalam melaksanakan perintah Nabi Muhammad alaihi salam, ketaatan beliau ketika Umar bin Khattab dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, peristiwa itu ketika kaum muslimin digagalkan rencana mereka untuk melaksanakan ibadah di Mekah di Masjidil Haram, digagalkan sehingga adanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Umar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" "Benar ya Umar." Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah orang-orang yang terbunuh di antara kita masuk surga? Adapun orang-orang yang terbunuh di antara mereka masuk neraka?" "Benar ya Umar," kata Rasul. Kemudian kata Umar, "Kalau begitu kenapa kita berdiam di sini? Kenapa kita tidak menyerbu di tengah-tengah mereka?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini ya Umar, aku adalah utusan Allah." Artinya apa yang saya tetapkan ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belum puas juga, datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan?" "Benar ya Umar." "Ya Abu Bakar, Abu Bakar, bukankah orang yang terbunuh di antara kita masuk surga dan di antara mereka yang terbunuh masuk neraka?" "Benar ya Umar." "Kalau begitu kenapa kita tidak menyerang mereka?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, jawabannya sama dengan jawaban yang diberikan Rasul padahal tempatnya berbeda. Tidak pernah direncanakan sebelumnya. Jawabannya sama. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Innahu Rasulullah." "Ya Umar, dia itu, beliau itu utusan Allah." Artinya apa yang beliau tetapkan tidak mungkin dari hawa nafsu. Sikap yang benar-benar mengagumkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian Mus'ab bin Zubair melanjutkan, "Tsumma buka'uhu hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan khayyarahu Allahu bainad dunya wal akhirah fakhtara al akhirah." Peristiwa yang berikutnya ketika Abu Bakar As-Siddiq menangis tersedu-sedu di antara ribuan para sahabat, menangis beliau mencucurkan air mata membasahi pipi dan janggut beliau radhiyallahu ta'ala anhu, menangis ketika Nabi Muhammad alaihi salam menyatakan, "Sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara dunia dan akhirat, lalu hamba itu lebih memilih akhirat." Abu Bakar As-Siddiq menangis, yang menimbulkan segenap tanya di dalam hati para sahabat yang lain. Kenapa orang tua ini menangis? Abu Bakar As-Siddiq hari itu disebut sebagai syekh, artinya orang tua. Orang tua ini menangis kenapa? Apa hubungan tangisan orang tua ini dengan apa yang disampaikan Nabi? Tetapi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat waktu itu faham. Ternyata memang orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling alim di antara kami adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau, Abu Bakar As-Siddiq, memahami bahwasanya dan mengerti hamba yang dimaksud oleh Nabi adalah beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Thumma thabatuhu yawma wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khutbatuhu an-nas wa taskinuhum thumma qiyamihi fi qadhiyatil bai'ati li maslahatil muslimin. Peristiwa yang berikutnya, sabat, kokoh dan teguh sikap Abu Bakar Siddiq pada hari wafatnya Nabi Muhammad alaihi salam. Ini diantara keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Di saat para sahabat terguncang dengan kesedihan, berita yang cepat menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain, yang disampaikan ke telinga, lalu disampaikan kepada telinga yang berikutnya. Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sempat terguncang perasaan dan hatinya. Sambil menghunuskan pedang masuk ke masjid, mengancam barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, akan aku penggal kepalanya. Lalu Abu Bakar Siddiq kemudian datang dari rumah salah seorang istrinya, menunggang kuda, lalu turun dari kuda, dan tidak memperdulikan apa yang diperbuat Umar. Karena Umar ketika itu di masjid, dan Abu Bakar masuk melewati masjid tersebut ke kamar Aisyah, putri Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala masuk di kamar Aisyah, menyingkap selimut yang menutup wajah Nabi, mencium kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Sambil menangis Abu Bakar Siddiq, kemudian ditutup kembali. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala keluar menemui para sahabat. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut." Kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah dia telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Lalu Abu Bakar Siddiq membaca ayat ini. Apakah Muhammad bila meninggal dunia atau terbunuh lalu kalian kembali ke belakang? Tidak mungkin. Umar bin Khattab yang mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq lantas terjatuh di atas lututnya. Langsung lemas kedua betisnya dan kedua lututnya jatuh di lantai sambil menangis. Seakan-akan baru kali ini saya mendengar ayat yang disampaikan Abu Bakar Siddiq tadi. Kata para ulama, pada hari itu Abu Bakar Siddiq dipuji karena teguh sahabatnya. Umar ibn Khattab pada hari itu juga dipuji karena sikapnya. Subhanallah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kaum muslimin. Karena ketika itu masih ada dan banyak orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah. Seandainya Umar ibn Khattab tidak bersikap seperti itu, tentunya orang-orang munafikin segera dengan cepat menyebarkan ke orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di sekitar Arab. Tetapi dengan sikap Umar seperti itu, maka orang-orang munafikin pun tidak berani, tidak punya nyali untuk menyampaikan berita wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala berkhutbah menenangkan kaum muslimin, kemudian beliau memberikan keputusan yang tepat di saat orang-orang muhajirin dan ansar bersikukuh satu dengan yang lain untuk menentukan siapakah pemimpin pengganti Nabi Muhammad alaihi salam. Kemudian kata beliau, "Tsumma ihtimamuhu wa sabatuhu fi ba'thi jaisi Usamah ibn Zaid ila Syam wa tasmimuhu fi dhalik." Kemudian peristiwa yang telah dilalui oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dan menunjukkan keistimewaan beliau adalah perhatian beliau, sahabatnya, untuk tetap terus melanjutkan perintah Nabi mengutus pasukan Usamah bin Zaid ke negeri Syam melawan orang-orang Romawi radhiyallahu ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membaca satu, dua atau tiga riwayat tentang diberangkatkannya pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala ke negeri Syam. Banyak sekali pelajaran yang akan kita ambil malam hari ini insyaallah. dari salah satu peristiwa yang telah dilalui Abu Bakar Siddiq, yaitu diberangkatkannya pasukan Usamah bin Zaid. Di dalam kisah itu, kita akan mendapatkan betapa cepatnya, bersegeranya para sahabat untuk melaksanakan perintah Nabi dan tidak menunda-nunda. Dan kita akan menyebutkan beberapa contoh yang lain. Kemudian faedah yang berikutnya, tunduknya para sahabat terhadap sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka menerima kebenaran seberat apapun pelaksanaannya. Kita pun akan menyebutkan beberapa contoh hadis dan peristiwa di mana para sahabat benar-benar tunduk menerima kebenaran yang disampaikan tanpa harus membenturkan sunnah Nabi dengan perasaan, tanpa membenturkan sunnah Nabi dengan akal pikiran, tanpa membenturkan sunnah Nabi dengan ucapan siapapun, ijtihad seorang ulama atau fatwa seorang ulama. Sunnah Nabi diterima, hadisnya sahih, sanadnya sahih dari Nabi, dilaksanakan. Demikian juga dari kisah ini, insyaallah kita pun akan mengambil pelajaran hikmah rahmatnya kaum muslimin. Betapa umat Islam ini dididik untuk bersikap lembut, rahmat, penuh dengan adab, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun. Tidak asal membunuh, tidak asal memusuhi, tidak asal bersikap keras setiap orang kafir harus dibunuh. Tidak, bukan seperti ini. Sehingga kejadian-kejadian yang selama ini kita dengar dan kita saksikan di negeri kita, terjadinya bom di berbagai tempat, kita akan menyatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut bukan bagian dari Islam, walaupun dilabeli dengan istilah jihad fi sabilillah, tetapi pada hakikatnya bukan bagian dari ajaran Islam. Demikian juga faedah yang akan kita ambil juga malam hari ini, insyaallah, betapa besar perhatian para sahabat, betapa besar perhatian Nabi Muhammad kepada para sahabat, terutama generasi muda di antara mereka. Terutama generasi muda di antara mereka. Salah satu faedahnya, agar kita benar-benar serius, ta'awun, bersungguh-sungguh, saling tolong-menolong, mendukung satu dengan yang lain, untuk benar-benar menciptakan generasi Rabbani yang bermanhaj salafi. Yang benar-benar, saya katakan benar-benar mencetak generasi salafi Rabbani. Lihatlah hasil pendidikan para sahabat, hasil pendidikan Rasulullah. Usamah bin Zaid diangkat sebagai komandan besar sebuah pasukan yang besar, padahal umur beliau ketika itu masih 18 tahun, 19 tahun. Dan kita akan menyebutkan juga beberapa contoh para sahabat yang lain, sehingga kita benar-benar serius. Lana inayatun kabirah, kita punya perhatian besar untuk mendidik anak-anak kita. Kenapa mereka, para sahabat yang berusia masih muda itu, berhasil menguasai dunia, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena pendidikan mereka. InsyaAllah kita akan ambil dari pelajaran kita malam hari ini, insyaAllah. Baik, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Zubair tentang keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Thumma qiyamuhu fi qitali ahli riddah wa munadharatuhu lis-sahabati hatta hajjahum bid-dalail wa syaraha Allahu sudurahum lima syaraha lahu sadrahu minal haqq wa huwa qitalu ahli riddah. Demikian juga salah satu peristiwa yang menunjukkan sifat Abu Bakar Siddiq yang benar-benar terpuji adalah ketika beliau bangkit untuk memerangi orang-orang yang murtad. Beliau bermunadharah, diskusi dengan para sahabat, sehingga Abu Bakar Siddiq berhasil menyampaikan kepada mereka tentang kebenaran sikap beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan dalil dan Allah lapangkan dada mereka sebagaimana Allah lapangkan dada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menerima kebenaran. Thumma tajhizuhu al-juyush ila Syam li futuhihi wa imdaduhum bil amdad. Kemudian peristiwa yang berikutnya ketika Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan besar untuk menaklukkan negeri-negeri di daerah Syam. Kemudian beliau pun memberikan bala bantuan yang besar kepada pasukan tersebut. Lalu Mus'ab bin Zubair menyatakan, "Tsumma khatama dzalika bimuhimmin min ahsani manaqibihi wa ajalli fadailihi." Kemudian Abu Bakar Siddiq menutup hidupnya, menutup perjalanan hidupnya dengan sikap yang terbaik di antara sekian banyak keutamaannya. Sikap yang paling termulia di antara sekian banyak keutamaannya. Apa itu? Istikhlafuhu 'alal muslimina Umar radhiyallahu anhu wa tafarrusuhu fihi wa wasiyyatuhu lahu wastida'uhu Allah al-ummah. Sikap beliau yang terbaik adalah ketika beliau memilih Umar sebagai khalifah kaum muslimin. Sikap yang terbaik. Fakhalafahullahu azza wa jalla fihim ahsan al-khilafah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Umar sebagai pengganti terbaik untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Alladhi huwa hasanatu min hasanatihi wa wahidatu min fi'latihi tamhidu islam wa i'zazuddin wa tasdiku wa'adillahi ta'ala bi annahu yudhiru ala dini kullih wa kam li siddiq min manaqib wa mawafiq wa fadail wa mawaqif wa fadail la tuhsa. Kemudian Mus'ab bin Zubair menyatakan berapa banyak keutamaan demikian juga kedudukan mulia Abu Bakar Siddiq dan yang tidak mungkin bisa terhitung. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai malam hari ini dengan membacakan ijma, kesepakatan umat tentang kedudukan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq di dalam Islam. Di sini disebutkan oleh Mus'ab bin Zubair yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdzib, At-Tahdzib rahimahullah, sekian banyak keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan salah satunya adalah sikap beliau ketika sabar untuk melanjutkan keberangkatan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala ke negeri Syam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Ibn Asakir meriwayatkan sebuah athar dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata Abu Hurairah, "Walladhi la ilaha illa huwa laula inna Aba Bakrin ustukhlifa ma ubidallah thumma qala thaniya thumma qala thalitha." Kata Abu Hurairah, demi Allah zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, kalau bukan karena sebab Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, tentunya Allah tidak akan diibadahi lagi di atas muka bumi ini. Diulang untuk yang kedua kalinya. Kemudian Abu Hurairah kembali mengucapkan untuk yang ketiga kalinya. Faqilalahu mahya Abu Hurairah. Lalu ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah, "Kenapa ya terjadi seperti itu ya Abu Hurairah? Kenapa engkau mengatakan kalau bukan Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah pengganti Rasul, tentu Allah tidak akan diibadahi lagi di atas muka bumi ini?" Kata Abu Hurairah, alasannya, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajjaha Usama bin Zaid fi 700 ila Syam." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan pasukan Usama bin Zaid yang dipimpin Usama dengan jumlah kekuatan 700 sahabat untuk menyerbu daerah Syam orang-orang Romawi. Falamma nazala bi khashabin qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika pasukan itu tiba, masih belum begitu jauh dari kota Madinah, di sebuah daerah yang bernama Dhi Khashab, terdengar berita Nabi Muhammad meninggal dunia. Wartaddal Arabu haula al-Madinah. Orang-orang Arab di sekitar kota Madinah murtad, menyatakan keluar dari Islam. Wajtama'a ilaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu rudd haula. Tawajjaha haula ila ar-Rum wa qad irtaddatil Arabu haula al-Madinah. Kemudian para sahabat datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Kata para sahabat ini, wahai Abu Bakar, khalifah, perintahkan agar pasukan Usama bin Zaid kembali di kota Madinah. Bagaimana mungkin pasukan sebesar itu berangkat menuju daerah Syam memerangi orang-orang Romawi, sementara orang-orang Arab di sekitar Madinah telah murtad menyatakan keluar dari Islam. Kembalikan mereka. Kekuatan besar 700 sahabat, di dalamnya sebagian besar adalah para sahabat yang pernah turut serta dalam perang Badar dan perang Uhud, bahkan Umar ibn Khattab termasuk dalam pasukan itu. Kata para sahabat, ya khalifah, kembalikan mereka di kota Madinah. Itu modal besar, kekuatan. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Faqala walladhi la ilaha illa huwa law jaratil kilabu bi arjuli azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ma radattu jayshan wajjahahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala halaltu liwa'an aqadahu. Kata Abu Bakar Siddiq ketika menerima perwakilan dari para sahabat, kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali dia, seandainya anjing-anjing liar mereka berlarian di bawah telapak kaki istri Nabi Muhammad alaihi salam, istri-istri Nabi, saya tidak akan mengembalikan sebuah pasukan yang telah dilepas oleh Nabi Muhammad alaihi salam, dan saya tidak akan menurunkan bendera perang yang telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad alaihi salam. Subhanallah, sikap yang terpuji. Betul-betul ingin melaksanakan apa yang menjadi kemauan dan keinginan Nabi. Maksud, kata para ulama, maksud Abu Hurairah di sini, seandainya di kota Madinah ini tidak ada pasukan kecuali beliau sendiri, tetap harus berangkat. Apapun keadaan dan kondisinya, tetap pasukan Usama bin Zaid berangkat. Adapun orang-orang Arab yang murtad tadi tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Yang jelas yang menjadi keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam harus dilaksanakan. Barakah Allah berikan. Barakah Allah turunkan dengan sikap dari Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Hurairah, "Faja'ala la yamurru biqabilin yuridunal irtidad illa qalu laula anna li haula'i quwwatan ma kharaja mithlu haula'i min 'indihim walakin nada'uhum hatta yalqaw ar-rum falaqawhum fahazamuhum wa qataluhum wa raja'u salimin fathabatu 'ala al-islam." Barakahnya apa ya ikhwan? Kata Abu Hurairah, ketika pasukan Usama bin Zaid ini diberangkatkan, setiap kali beliau melewati sebuah perkampungan yang ingin murtad, maka orang-orang itu mengatakan, kalau bukan karena mereka punya kekuatan besar, tidak mungkin pasukan sebanyak ini keluar meninggalkan kota Madinah. Tentu di kota Madinah masih ada pasukan besar seperti ini juga. Jadi gak berani macam-macam. Sudahlah, kata mereka, kita biarkan mereka sampai berperang dengan orang Romawi. Kita biarkan mereka, kita akan lihat hasilnya. Jadi kalau ingin mengatakan murtad, jangan sekarang. Tunggu dulu pasukan ini, menang atau kalah. Akhirnya pasukan Usama bin Zaid selama 40 hari perjalanan, mereka bertemu, berperang dengan orang-orang Romawi, pulang membawa kemenangan yang besar. Mereka pulang dalam keadaan selamat, membawa kemenangan. Akhirnya orang-orang murtad tadi, orang-orang yang ingin murtad tidak jadi untuk murtad. Fathabatu ala Islam, mereka pun tetap teguh di atas Islam. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sikap Abu Bakar As-Siddiq yang benar-benar terpuji. yang harus diikuti dan dicontoh oleh seluruh kaum muslimin, lebih-lebih lagi as-salafiyun ahlu sunnah. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Tarikh At-Tabari. Dalam kitabnya Tarikh At-Tabari kata beliau, haddatsana Ubaidullah qala haddatsana ammi qala akhbarani Saif wa haddatsani Sari qala haddatsana Shu'aib qala haddatsana Saif an Abi Dhamrah wa Abi Amr wa ghairihima anil Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri. Dari Al-Hasan Al-Basri kata beliau, ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعثا على أهل المدينة ومن حولهم وفيهم عمر بن الخطاب وأمر عليهم أسامة بن زيد. Kata Al-Hasan Al-Basri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia telah memutuskan dibentuknya sebuah pasukan untuk kota Madinah dan orang-orang yang sekitar kota Madinah. Di antara pasukan yang dibentuk Nabi, ada di antara mereka Umar bin Khattab. Namun Nabi Muhammad alaihi salam mengangkat Usama bin Zaid sebagai pemimpin tertinggi dalam pasukan itu. Falam yujawiz akhiruhumul khandaq hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan yang paling ujung, yang paling belakang, belum juga melewati daerah Khandaq, telah terdengar berita Nabi Muhammad meninggal. Fawaqafa Usama bin Nas. Maka Usama bin Zaid memberhentikan pasukan. Thumma qala li Umar irji ila khalifati Rasulillah, fasta'zinhu ya'zanu li an arji'a bin Nas. Fa inna ma'iyya wujuhan nas wa haddahum wa la amanu ala khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa thiqalu Rasulillah wa athqalul muslimin an yatakhattafahumul musyrikun. Usama bin Zaid memberhentikan pasukan. Kemudian Usama bin Zaid memerintahkan Umar ibn Khattab. Subhanallah. Tawadhu dari Umar ibn Khattab kepada Usama bin Zaid. Umar manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, lebih banyak dan kenyang pengalaman dalam pertempuran, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya dibandingkan Usama bin Zaid. Tapi dalam kondisi seperti itu yang menjadi pemimpin adalah Usama bin Zaid. Usama bin Zaid masih berumur 18 tahun. Berapa umur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Telah menjadi mertua Nabi. Ketika itu Umar bin Khattab telah menjadi mertua Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Usama, wahai Umar, saya minta Anda kembali ke kota Madinah. Temui pengganti Nabi, Abu Bakar Siddiq. Mohonkan izin kepada beliau agar memperkenankan saya membawa pulang kembali seluruh pasukan ini. Karena pasukan ini adalah wujuhun nas, pembesar kekuatan kaum muslimin yang sesungguhnya. Dan saya mengkhawatirkan keadaan dan keamanan pengganti Nabi. Ini beban berat. Saya khawatir orang-orang musyrikin di sekitar Madinah itu datang menyerang Madinah, sehingga berhasil membunuh pengganti Nabi. Begitu kata Usama bin Zaid. Sebaliknya, ikhwati fiddin barakallahu fikum, Usama bin Zaid, beliau mengetahui kedudukannya dibandingkan Umar. Tetapi dalam posisi itu Usama bin Zaid adalah seorang pemimpin. Kedudukan beliau yang sesungguhnya lebih tepat dikatakan sebagai anak putra dari Umar. Lebih tepat dikatakan sebagai putra. Jauh lebih muda daripada Umar. Tetapi diposisikan Nabi sebagai pemimpin. Tetap bersikap seperti seorang pemimpin. Sehingga siapa saja di antara kita yang ditunjuk, kamu memimpin, kamu menjadi pengurus, laksanakan. Walaupun nanti ternyata di bawahannya itu ada orang-orang yang lebih mulia daripada dia. Di bawahannya ada orang-orang yang lebih tua daripada dia. Tapi ketika dia sebagai seorang pemimpin, bersikaplah sebagai seorang pemimpin. Nah, maka waqalatil ansar fa in aba illa an namdhiya fa ablighu anna watlub ilaihi an yuwalliya amrana rajulan aqdama sinnan min Usama. Ketika Umar akan berangkat ke Madinah, Umar disusul oleh orang-orang Ansar. Disusul Umar sebentar. Kata orang-orang Ansar, begini ya Umar, kalau seandainya Abu Bakar tidak mengizinkan, tidak memperkenankan pasukan ini kembali, dan tetap memerintahkan kita untuk tetap berangkat ke negeri Syam, sampaikan salam dari kami. Dan mintalah kepada beliau untuk mengganti pemimpin. Carilah orang yang lebih tua umurnya daripada Usama bin Zaid. Ini pesan ya. Pesan dari orang-orang Ansar kepada Umar untuk disampaikan kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Fakharaja Umar bi amri Usama wa ata Abu Bakrin fa akhbarahu bima qala Usama. Kemudian Umar kembali ke kota Madinah dengan dasar perintah dari Usama, menemui Abu Bakar dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Usama. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, lau khatafatnil kilabu wadzi'abu lam arudda qaba'an qaba bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, seandainya anjing dan serigala mencakar habis tubuhku, saya tidak akan menolak keputusan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah, sikap tunduk kepada kebenaran. Kalau memang ini perintah Nabi, dilaksanakan. Kalau ini memang dilarang Nabi, ditinggalkan. Kalau ini memang perintah Nabi, dilaksanakan. Kalau ini memang dilarang Nabi, ditinggalkan. Sikap Abu Bakar Siddiq yang harus dicontoh, ditiru. Jangan meniru na'am barakallahu fikum orang-orang yang bertolak belakang sifatnya dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini perintah Nabi, tapi kan masih ada tetapi, koma, titik-titik, panjang lagi. Ya akhi, ini perintah Nabi, dilaksanakan. Tapi begini dan begitu. Atau sebaliknya, ya akhi, ini dilarang oleh Rasul. Lihat Rasul bersabda dalam hadis fulan, dalam hadis fulan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, terus dilarang. Tapi kan saya dapat fatwa dari Syekh fulan, boleh. Saya dulu pernah belajar dengan Syekh fulan, guru saya, katanya boleh. Insyaallah. Abu Bakar Siddiq menyatakan, "Lau khatafatnil kilabu wadzi'abu lam arudda qada'an qada bihi Rasulullah." Kalau seandainya pun serigala dan anjing mencakar habis tubuhku, tidak akan pernah terucap dari lisanku yang membangkang, yang menolak keputusan dari Nabi Muhammad alaihi salam. Na'am ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang begitu bersegera untuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, agar kita tiru, agar kita contoh. Kalau memang ini sudah jelas dalilnya, tidak boleh seperti ini ya akhi, wahai ukhti. Jangan akhi terus, ukhti juga. Ukhti. Bercadar itu wajib. Hijab syar'i. Allah berfirman demikian, tafsir ulama seperti ini. Para sahabiyat menyatakan seperti ini dalam hadis-hadis yang sahih. Wahai ukhti seperti ini. Saya belum bisa, saya belum mampu. Kan wanita berjilbab juga bagus. Kenapa harus bercadar? Wanita yang berjilbab saja kan sudah bagus. Boleh mengajar juga. Boleh jadi guru. Kenapa harus bercadar? Ya akhi, ini perintah Nabi. Thayyib. Kita tentunya masih ingat dengan hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih yang sudah kita hafalkan bersama. Ketika itu Ibnu Umar menyatakan, bainan nas yusalluna subha fi masjid Quba irja'a ja'in faqala qad anzalallahu qur'anan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam an yastaqbilal ka'bah fastaqbiluha fatawajjahu ilal ka'bah. Kata Ibnu Umar, ini sebagai contoh sikap para sahabat ketika mereka membaca, mendengar sabda Nabi Muhammad alaihi salam. Kata Ibnu Umar, ketika para sahabat sedang salat subuh di Masjid Quba dalam keadaan ruku, datang salah seorang sahabat dari kota Madinah menyatakan, tadi malam Allah telah menurunkan satu ayat yang memerintahkan Nabi untuk menghadap kiblat di arah Ka'bah Masjidil Haram, bukan lagi ke Masjidil Aqsa. Ini para sahabat dalam keadaan salat, orang itu datang sambil teriak dengan suara keras. Ketika para sahabat yang sedang salat ini mendengar berita dari orang tersebut, maka mereka segera berputar haluan. Dalam keadaan salat, dalam keadaan rukuk, demi melaksanakan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam As-Sahihain dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in faqala akaltul humur fasakata thumma atahu thaniya faqala akaltul humur fasakata thumma atahu thalitha faqala athaniyatil humur fa'amara munadiyan fanada fin nasi inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa'ukfi'atil hudur wa innaha latafuru bil lahmiyah. Kata Anas bin Malik, contoh yang berikutnya, sikap para sahabat ketika mereka mendengar sunnah Nabi, mereka laksanakan tanpa harus dibenturkan dengan akal, dengan perasaan, dengan sikap pekewo, dengan kebiasaan, dan segala macam bentuk alasan yang lain. Sunnah Nabi, laksanakan. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu didatangi oleh salah seorang sahabat, disebutkan dalam perang Khaybar ini. Kata sahabat itu, saya baru makan daging keledai piaraan Nabi Muhammad dia. Datang lagi yang kedua kalinya, Nabi, saya baru makan daging keledai piaraan ahliyah. Diam lagi. Yang ketiga kali, lalu Rasul bertanya, apakah daging itu sudah habis? Lalu Nabi Muhammad alaihi salam memerintahkan salah seorang sahabat untuk menyampaikan, berteriak dengan suara keras, sampaikan kepada setiap pasukan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai al-ahliyah piaraan yang jinak. Ketika barakallahu fikum, salah seorang sahabat ini menyampaikan perintah Rasul dalam bentuk larangan ini, menyampaikan larangan Rasul, kata Anas bin Malik, fa'ukfi'atil kudur, semua periuk, semua panci yang digunakan untuk memasak daging humur al-aniyah dituang dan ditumpahkan seluruhnya. Wa innaha latafur bil lahmi, dalam keadaan periuk-periuk tersebut masih dalam keadaan mendidih. Dalam kamu ini, perintah Rasul, kata Rasul gak boleh, buang semua. Bukan pikir-pikir, wah nanggung ini, sudah matang, lapar. Tidak berpikir, nanti kalau ini dibuang kita makan apa? Tidak muncul pikiran seperti itu. Nanti kalau kita laksanakan seperti itu, terus kita kerja apa? Itu gak ada pikiran seperti itu. Terus nanti bagaimana? Perintah Rasul laksanakan waktu itu juga. Subhanallah. Inginnya sih mencontoh salafus saleh. Inginnya. Kemudian kisah yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'ana 'alaihi fa wada'ahum 'an yasarihi. Falamma ra'a dhalika al-qaumu al-qauni 'alahum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ma hamalakum ala ilqaini 'alaikum. Qalu ra'aynaka alqaitana 'alaika fa alqaina 'alana al-hadith. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ketika itu Nabi Muhammad sholat. Di tengah-tengah sholat, Nabi Muhammad melepas kedua sandal, lalu diletakkan di sebagian bagian kiri beliau. Para sahabat yang menjadi makmum di belakang, melihat apa yang dilakukan Nabi Muhammad, ikut segera melepas sandal-sandal mereka. dilepas juga. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian?" Jawaban para sahabat, "Ya Rasul, kami lihat Anda tadi melepas sandal, kami pun langsung ingin melepas sandal." Subhanallah. Tanpa mengetahui sebabnya apa, hikmahnya apa. Oh, ini dilakukan Nabi, lakukan. Ini ditinggalkan dan dilarang Nabi, tinggalkan. Bukan cari-cari, kok kenapa ya Nabi Muhammad begini? Kok memerintahkan seperti ini? Kok Nabi Muhammad melarang seperti ini? Tidak. Lakukan. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mencium Al-Hajar Al-Aswad. Dari Ibnu Umar, diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullah, ketika itu Umar mencium Al-Hajar Al-Aswad, kata Umar, "Inni la'alamu annaki hajarun la tadhurru wa la tanfa, walau la'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk." Kata Umar, "Demi Allah, saya tahu kamu itu hanya sebongkah batu yang tidak mungkin mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Kalau bukan karena aku pernah melihat Nabi menciummu, tidak mungkin aku menciummu." Subhanallah. Ada seorang sahabat menggunakan cincin dari emas. Kata Rasulullah, melarang laki-laki dari kalangan umatku menggunakan perhiasan dari emas. Dibuang emas itu, cincin itu. Selesai itu Rasul pergi, ada orang yang lain datang. "Kamu kan bisa, tidak perlu dibuang. Cincin itu cukup dilepas, dijual hasilnya untuk keperluan yang lain." Apa kata sahabat itu? "Tidak mungkin. Tidak mungkin aku mengambil sesuatu yang telah diperintahkan Rasul untuk dibuang." Padahal hukum asalnya boleh atau tidak ya kawan? Saya sebagai seorang laki-laki punya perhiasan emas, boleh apa enggak? Memiliki saja. Boleh. Kalau sekedar memiliki, yang dilarang itu memakai. Boleh saya memiliki emas, boleh juga emas yang saya miliki saya jual. Hasilnya saya berikan kepada istri saya. Hasilnya saya bisa belikan untuk ini dan itu boleh. Tetapi sahabat itu, orang kalau punya pikiran bisnis kan, eman rek. Cincin emas dibuang begitu saja. Tapi sahabat itu, kenapa bersikap seperti itu? Karena Nabi Muhammad memerintahkan cincin itu buang. Lepas buang. Subhanallah. Hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala harrama al-khamra. Faman adrakathu hadhihi al-ayatu wa 'indahu minha shay'un fala yashrab wa la yabi'." Qala fastaqbala an-nasu bima kana 'indahu minha fi tariq al-madinati fasafakuha. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, minuman keras. Maka barang siapa yang mendengar atau mendapatkan ayat tentang pengharaman ini, sementara dia masih punya sedikit minuman keras, dia tidak boleh minum dan tidak boleh dijual. Harus dibuang." Kata Anas, maka kaum muslimin, yaitu para sahabat ketika itu, segera menerima apa yang dikatakan Nabi. Mereka membuang khamr yang mereka miliki di gang-gang dan jalan kota Madinah. Bahkan di pasar-pasar kota Madinah. Kata Anas bin Malik dalam riwayat yang lain, seakan-akan terjadi banjir besar. Tidak mikir, wah mana-mana, investasi. Investasi besar. Berapa tong ini? Ya akhi, pekerjaan yang kamu lakukan itu haram. Gak boleh. Wah nanti kalau saya tinggalkan pekerjaan seperti ini, saya kerja apa nanti? Itu tidak terfikir oleh para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kamu jangan berbuat seperti ini, haramkan ini. Terus nanti orang tua saya gimana? Seharusnya kan tinggal dibalik. Kalau kamu bisa seperti itu, kan saya juga bisa mengatakan, loh Rasulullah nanti gimana Rasulullah? Kalau kamu takut orang tua memarah, apa kamu gak takut kalau Allah dan Rasulnya marah? Masya Allah. Taib. Kemudian contoh yang berikutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. "Kana an-nasu idza nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilan tafarraqu fi syi'abi wal awdiyah." Para sahabat waktu itu apabila safar bepergian dengan Nabi, kalau sudah istirahat di sebuah tempat, mereka segera berpencar. ada yang di lembah, ada yang di bukit. Berhenti satu tempatnya, dibuatkan kemah untuk Nabi, para sahabat terus pencar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal awdiyah, innama dzalikum minasy syaithan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perbuatan kalian yang berpencar-pencar seperti ini, ada yang di bukit, ada yang di lembah, tidak menjadi satu, kata Rasul, itu semua sesungguhnya dari syaitan. Kata Amr, sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat yang lain, falam yanzil manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'dhin hatta yuqal law busita 'alaihim thawbun la'ammahum ba'da dhalik. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, setelah itu setiap kali Nabi Muhammad singgah di sebuah tempat, pasti para sahabat berkumpul bersatu. Sampai-sampai ada di antara sahabat itu mengatakan, kalau seandainya ada sebuah pakaian, seandainya saja, itu penggambaran saja, seandainya ada satu pakaian itu dihamparkan, lalu para sahabat duduk semua di pakaian tersebut, cukup. Itu saking berdekatannya, ngumpul semua, gak pencar-pencar. Ini bentuk pelaksanaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in terhadap atau pelaksanaan para sahabat Nabi untuk sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, kita kembali ke kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kisah kita tadi berhenti pada kejadian di mana Umar bin Khattab diutus Usama bin Zaid, ya. Taklim agak lama enggak apa-apa karena sebentar lagi daurah Syekh. Edisi khusus kan boleh. Majalah edisi khusus, taklim edisi khusus juga boleh. Apalagi masjid ini masjid kita sendiri. Kita sampai kepada cerita di mana Usama bin Zaid memerintahkan Umar menemui Abu Bakar Siddiq, menyampaikan apa yang ingin di apa yang menyampaikan apa yang diinginkan oleh Usama. Kata Abu Bakar Siddiq tadi, seandainya anjing-anjing dan serigala mencakar habis tubuhku, saya tidak berani, tidak mungkin lisanku ini menolak apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap Abu Bakar Siddiq ini juga betul-betul ditunjukkan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Dari Aisyah, anna Fatimah binta Rasulullah arsalat ila Abi Bakar Siddiq tas'aluhu mirafaha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma afa'a alaihi bil madinati wa fadak wa mabakiya min khumusi khaybar. Jadi Fatimah, putri Nabi ini, Fatimah, datang menemui Abu Bakar Siddiq meminta bagian warisan dari harta yang dimiliki Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Muhammad punya harta di Madinah dalam bentuk tanah, kebun. Beliau juga punya harta di daerah Fadak. Demikian juga punya beliau 1/5 dari hasil Khaybar. Ini harta yang dimiliki Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Fatimah datang menemui Abu Bakar Siddiq meminta bagian. Kan ayah saya, kan begitu. Nabi Muhammad kan ayah beliau, minta. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau telah menitipkan pesan buat saya. Kata Rasul, la nuwarith ma tarakna sadaqah innama yaqulu alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mal. Saya mendapat pesan dari Nabi. Kata Nabi, saya tidak meninggalkan barang warisan. Saya tidak meninggalkan harta warisan. Harta yang saya miliki adalah sedekah untuk seluruh kaum muslimin. Adapun keluarga Muhammad makan dari baitul mal. Faham apa yang dipesankan Nabi? Artinya harta yang dimiliki Nabi itu bukan menjadi harta warisan, tetapi menjadi apa? Sedekah untuk kaum muslimin. Lalu keluarga beliau sehari-hari dari mana? Dari baitul mal. Ini pesan Nabi. Kata Abu Bakar Siddiq, wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min shadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an haliha allati kanat 'alaiha fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal a'malanna fiha bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq, dan saya demi Allah sesungguhnya, ini menyatakan kepada Fatimah, demi Allah saya tidak akan merubah status sedekah yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah beliau lakukan di zaman Nabi, dan saya akan berbuat di dalam harta sedekah ini sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk harta sedekah. Abu Bakar Siddiq tidak mau atau enggan atau menolak permintaan Fatimah radhiyallahu ta'ala, sehingga Fatimah radhiyallahu ta'ala semenjak hari itu sampai beliau meninggal dunia tidak mengajak berbicara Abu Bakar Siddiq, dihajar oleh Fatimah subhanallah, tetap teguh hatta tuwfiyat, sampai Fatimah meninggal dunia tetap Abu Bakar Siddiq berprinsip seperti itu. Kalau kita mungkin ya pekewo kan, pekewo sitik wae lah. Subhanallah, Abu Bakar Siddiq mengalahkan semua perasaan. Ketika Fatimah meninggal dunia, maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menemui Ali bin Abi Thalib, istri dari Fatimah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami Fatimah. Suami Fatimah radhiyallahu ta'ala, Ali bin Abi Thalib, suami dari Fatimah radhiyallahu ta'ala. Bertemu. Ini Fatimah sudah meninggal dunia. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala memuji, karena sampai hari itu juga Ali bin Abi Thalib belum menyatakan baiat kepada Abu Bakar Siddiq demi menjaga perasaan istrinya. Dijelaskan para ulama seperti itu. Jadi sampai hari itu tiga bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum memberikan baiat dengan ini, menjaga perasaan Fatimah, hati beliau radhiyallahu taala. Setelah itu Abu Bakar menemui Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar Siddiq. Dalam hadis Aisyah dikatakan, falam yazal yukallim Abu Bakr hatta fadat aina Abi Bakr. Ali bin Abi Thalib menceritakan apa yang beliau rasakan dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala. Artinya beliau menyampaikan kepada Abu Bakar juga, kenapa Fatimah bersikap seperti ini? Fatimah minta bagian warisan radhiyallahu ta'ala sayyidah. Ya, tetap Fatimah sayyidah nisa'i ahli, pemimpin wanita di surga nanti. Ini ijtihad dari beliau. Bercerita Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Aisyah, "Falam yazal yukallim Abu Bakr hatta fadat aina Abi Bakr." Ali bin Abi Thalib berbicara kepada Abu Bakar, Abu Bakar tetap terus mendengarkan sampai kedua mata Abu Bakar Siddiq penuh dengan air mata. Falamma takallama Abu Bakr, setelah itu, setelah selesai Ali bin Abi Thalib berbicara, Abu Bakar yang berbicara. Kata Abu Bakar, "Walladhi nafsi bi yadihi, laqarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asla min qarabati." Kata Abu Bakar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh hubungan kekerabatan keluarga Nabi lebih saya pilih untuk tetap tersambung daripada hubungan keluargaku sendiri. Subhanallah. Artinya saya lebih memilih menjaga hubungan dengan keluarga Nabi daripada saya memilih keluarga saya sendiri. Wa amma alladhi shajara baini wa bainakum min hadhil amwal fa inni lam alu fiha anil haq wa lam atruk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu fiha illa sanatu. Adapun permasalahan yang ada di antara saya dan kalian, keluarga Nabi, yaitu dari Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas dan yang lain, adapun masalah di antara saya dan kalian tentang harta peninggalan Nabi ini, min hadil anwal, maka sesungguhnya saya, kata Abu Bakar Siddiq, tidak akan berpaling dari kebenaran. Saya tidak akan pernah meninggalkan satu hal yang pernah saya lihat Rasulullah SAW melakukannya. Dibuang betul perasaan itu. Fatimah, Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan segenap keluarga yang lain. Saya lebih senang menyambung hubungan dengan kalian, kerabat Nabi. Tetapi tidak mungkin saya berpaling dari kebenaran. Tidak mungkin saya tinggalkan perintah Nabi. Ini sikap seorang Muslim Sunni Salafi. Jadi tidak banyak alasan. kita sudah terlanjur masuk dalam sistem, mau keluar susah. Subhanallah. Kerabat Nabi, kata Abu Bakar Siddiq, lebih saya pilih daripada ini kerabatnya orang awam yang gak ada hubungannya dengan kita. Akidah tergadaikan, manhaj akhirnya diremehkan, diinjak-injak daerah mana. La haula wala quwata illa billah, dengan berbagai alasan dan pembenaran. Naam. Setelah itu Rasulullah kemudian Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar. Kata Umar, fa innal ansar amaruni an uballighak wa innahum yatlubuna ilaika an tuwalliya amrahum rajulan aqdama sinnan min Usama. Kemudian Umar menyampaikan apa tadi? Pesan dari siapa? Orang-orang Ansar ya. Pesan. Kata Umar, sudah selesai masalah tadi. Sesungguhnya orang Ansar meminta saya menyampaikan salam buatmu wahai Abu Bakar. Mereka orang-orang Ansar meminta Anda ya Abu Bakar untuk mengambil pemimpin untuk pasukan tersebut, orang yang lebih tua daripada Usama. Ini cuma sekedar menyampaikan saja ya. Yang meminta itu Umar atau orang Ansar? Orang Ansar. Jadi Umar posisinya sebagai apa? Penyampai atau yang memberikan ide? Penggagas. Penyampai saja. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Fawataba Abu Bakrin wa kana jalisan fa akhadha bi lihyati Umar fa qala lahu thaqilatka ummuka wa adimatka ya ibn al-Khattab. Istamalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'muruni an anzi'ah. Kata para ulama, kadang-kadang boleh bersikap keras. Kadang-kadang boleh bersikap keras. Seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq kepada Umar ini. Masalah ini setelah disampaikan pesan dari orang-orang Ansar, dalam riwayat ini disebutkan, maka Abu Bakar meloncat padahal sebelumnya beliau dalam keadaan duduk. Abu Bakar duduk. Umar duduk di depannya. Ketika mendengar beliau menyampaikan pesan dari orang-orang Ansar, Abu Bakar itu segera berdiri melompat sambil menarik jenggot Umar bin Khattab. Ditarik jenggotnya. Betul-betul marah. Kata Abu Bakar Siddiq, celaka kamu, kata Abu Bakar, celaka kamu ya bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih dan mengangkat Usama. Dan kamu minta saya untuk mencopot dari jabatan yang enggak mungkin. Enggak mungkin. Permintaan orang-orang Ansar itu tidak mungkin saya lakukan. Nabi yang memilih, Nabi yang mengangkat, bendera juga yang menaikkannya adalah Nabi. Tidak mungkin saya melepas. Tidak mungkin. Ini dipegang jenggotnya Umar. Dan kita selama ini belum pernah, Ana juga belum pernah megang jenggot orang. Gitu. Marah gitu. Kamu ini sunnah. Ya Alhamdulillah enggak belum pernah. Ada yang mau coba? Belum pernah lah. Ini Abu Bakar Siddiq narik jenggotnya Umar. Umar marah gak? Ditarik jenggotnya. Marah gak? Ya enggak marah. Bukan, wah caranya salah nih Abu Bakar Siddiq. Masuk masalah seperti ini sampai tarik-tarik jenggot. Enggak mengatakan seperti itu. Jenggotnya ditarik. Oh ya memang salah. Ya sudah selesai. Jazakallah khair. Bukan orang caranya salah tadi. La ilaha illallah. Akhirnya fa kharaja Umar ila an-nas fa qalu lahu ma sana'ta. Kemudian Umar kembali ke pasukan. Kata orang-orang Ansar, apa hasil pertemuanmu dengan Abu Bakar? Kata Umar, induh, berangkat sekarang. Sakilatkum ummahatukum. Celaka kalian semua. Malaqitu fi sababikum min khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak dapat jawaban apa-apa karena sebab kalian, kata Umar. Ini seperti sudah umduh, berangkat saja. Kalian ini kan gitu. Masyaallah, sudah pokoknya berangkat saja. Itu apa yang kita minta enggak jadi, bro. Selesai. Selesai dengan sikap tegasnya, teguhnya Abu Bakar Siddiq memegang sunnah Nabi. Kalau saya sendiri mengakui seringkali masih kanan kiri gitu, masih mikir, wah jane piye. Saya sendiri mengakui. Harus mengakui kan gitu. Bukan wah. Ustaznya apa seperti itu juga. Saya juga akui. Tapi kan kita berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya Nah, barakallahu fikum. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, walaupun caranya seperti itu diterima. Karena nah, barakallahu fikum, yang disampaikan adalah sebuah kebenaran al-haq. Kita masih memiliki beberapa contoh yang lain. Tenang saja. Karena Jumat besok libur, dirapal malam ini. Dan Jumat berikutnya lagi libur. Jadi malam hari ini tinggal di pagi 3 kali. Nah, beberapa contoh di mana para sahabat mereka menerima kebenaran yang disampaikan. Walaupun caranya tadi narik jenggot. Ditarik jenggotnya. Yang pertama adalah kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala yang menetapkan sebagai khalifah. Menetapkan dalam sebuah kasus ada orang yang mencuri. Ada orang mencuri. Kemudian Abu Bakar Siddiq waktu itu memerintahkan untuk kakinya dipotong. Kakinya dipotong. Kemudian ada salah seorang sahabat menyampaikan tidak. Sunnah Nabi Muhammad alaihi salam tangan yang dipotong. Seperti itu. Iya, seperti itu. Diterima. Tidak jadi. Keputusan yang telah diberikan tadi dibatalkan. Lalu yang dilakukan adalah memotong tangan. Dari pergelangan tangan tentunya. Orang yang mencuri tersebut. Kemudian juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang beliau melarang wanita untuk mengambil mahar. Dengan jumlah yang sangat tinggi sekali. Tidak boleh. Orang yang seorang wanita ingin menikah terus menentukan mahar tinggi sekali. Atau ada orang laki-laki melamar wanita terus memberikan mahar tinggi sekali. Tidak boleh. Dilarang Umar. Lalu datang sebagian sahabiyat menyampaikan kepada Umar. Bagaimana mungkin engkau melarang? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Ayat sebelumnya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Wa ataitum ihdahunna qintaran falata'khudhu minhu syai'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan salah seorang diantara kalian memberikan mahar dalam bentuk kintor. Kintor itu uang dinar banyak sekali. Dihalalkan Allah. Oh begitu, kata Umar. Boleh. Hujur. Asik gitu loh, enak. Terima kebenaran. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memerintahkan seorang wanita dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Abi Dawud. Ada seorang wanita berzina dirajam. Wanita itu dibawa untuk dirajam. Di pertengahan jalan bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Apa yang kalian lakukan? Kata orang-orang tadi, kami ingin melaksanakan perintah khalifah merajam wanita ini. Kata Ali bin Abi Thalib, kenapa dirajam? Berzina. Padahal wanita itu orang gila. Wanita orang gila. Kembali kepada Umar. Kembali kepada Umar. Khalifah ini. Caranya salah atau benar sebenarnya? Kata Ali bin Abi Thalib, kembali sampaikan kepada Amirul Mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an kalam." Yang pertama. Hah? As-sabiyyu hatta yaqin. Yang kedua? An-na'im hatta yastayqin. Yang ketiga? Hah? Wa anil majnun tadi as-sabiyyu hatta yablugh. Wa anil apa? Majnun hatta ya yakil atau yafiq dari afaq yafiq. Sampaikan kepada Umar, disampaikan, oh begitu, gagal, enggak jadi. Kamu ini melawan khalifah. Enggak ada seperti itu. Tapi caramu salah, jangan bicara sama pasukan saya, ngomong baik-baik sama saya. Itu enggak, Umar enggak seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menetapkan hukum orang-orang khawarij dibakar. Sudah selesai terjadi. Maka Ibnu Abbas bertemu kepada Ali bin Abi Thalib. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, "Innallaha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "la tu'adzibu binnar illa la yu'adzibu binnari illa Rabb." Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali zat yang menciptakan api. Ali bin Abi Thalib menyesalnya bukan main. Kata Ali bin Abi Thalib, "Seandainya engkau katakan ini sebelum aku berbuat, saya tidak akan lakukan yang seperti ini." Diterima dari kebenaran itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Kemudian contoh yang kelima, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini berbicara di sebagian tabi'in. Ada orang bertanya kepada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, apa hukumnya orang puasa di bulan Ramadan? Ketika fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub. Ketika fajar terbit masih dalam keadaan, artinya belum mandi, belum bersuci." Kata Abu Hurairah, "La yasum, enggak boleh dia puasa." Ini pendapatnya siapa? Abu Hurairah. Di depan orang banyak ini. Lalu ada Abdurrahman bin Al-Harith bin Abi Bakar tadi, salah seorang tabi'in pergi. Ngajak temannya yang lain ketemu Ummu Salamah dengan Aisyah. Tanya. Karena Ummu Salamah dan Aisyah adalah istri Nabi yang lebih mengetahui keadaan Nabi di dalam keluarganya. Tanya. Tentang masalah ini juga. Aisyah dan Ummu Salamah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad alaihi salam, beliau dalam keadaan junub ketika fajar terbit. Fajar terbit, akhir dari waktu sahur. Bukan karena mimpi. Bukan karena mimpi, sudah paham ya? Bukan karena mimpi. Tapi beliau tetap berpuasa. Jawaban ini disampaikan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Saya rujuk. Naam barakallahu fikum. Ini riwayat Muslim. Kemudian contoh yang berikutnya adalah rujuknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berpendapat dalam hal diyat, kalau terjadi kejahatan, kalau seorang muslim terbunuh kan harus diyatnya 100 ekor unta, kan begitu? 100 ekor unta. Kalau 10 jari hilang, manfaatnya hilang, bentuknya juga hilang. Manfaatnya hilang itu kan ada jari lumpuh. Jarinya ada tapi tidak bermanfaat. Ini jarinya hilang kan jelas tidak bermanfaat. Ini diganti juga dengan 100 ekor unta. Walaupun orangnya masih hidup. Karena satu jari nilainya 10 ekor unta. Nah, Umar bin Khattab berpendapat beda. Pendapatnya beda. Kalau ini 6 ekor unta. Ini 9. Yang tengah 10. Jari telunjuk 12. Ibu jari 13. Sesuai dengan fungsinya. Ijtihad Umar bin Khattab. Didatangin oleh sebagian sahabat. Di antaranya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Bukan seperti ini putusan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, diyatu asabi ilyadain warrijlain asyaru minal ibil likulli usbu' atau isbi. Kata sebagian sahabat, wahai Umar, diyat nilai dari jari jemari kedua tangan dan kedua kaki, itu setiap jarinya 10. Jadi ini 10, ini 10, ini 10, 10, 10. Kata Umar, oh begitu. Tarik lagi. Rujuk. Demikian juga Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Zaid bin Thabit melarang seorang wanita, tidak boleh. Beliau mengatakan seorang wanita yang sedang haji itu tidak boleh meninggalkan Mekah walaupun dia dalam keadaan haid sampai tawaf wada 7 kali putaran. Jadi sebelum selesai, sebelum meninggalkan Mekah kan ada tawaf wada 7 kali. Nah, Zaid bin Thabit berpendapat walaupun haid tetap tawaf. Diingatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Pendapat ini tidak benar. Kata Rasulullah sallallahu, kata Ibnu Abbas, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffiza anil mar'atil haid. Memang para sahabat itu kaum muslimin diperintahkan agar kegiatan terakhir sebelum meninggalkan Mekah itu tawaf wada. Hanya saja untuk wanita yang sedang haid itu diberikan keringanan. Diterima oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Karena yang menjadi tujuan mereka adalah mewujudkan kebenaran. Mewujudkan kebenaran. Naam ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, maka thumma kharaja Abu Bakrin hatta atahum fa ashkhasahum wa shayya'ahum wa huwa mashin wa Usama turakibun wa Abdurrahman bin Auf yaqudu dabata Abi Bakr. Faqala lahu Usama ya khalifat Rasulillah la tarkabanna aw la anzilanna. Faqala wallahi la tanzil wa wallahi la arkabu wa ma alayya an aghbar qadamayya fi sabilillahi sa'atan. Fa inna lil ghazi bi kulli khatwatin yaqtuha 700 hasanah tuktabu lahu wa 700 darajah tartafi'u lahu wa turfa'u anhu 700 khati'ah hatta idza intaha. Kemudian setelah Umar kembali ke pasukan Usamah, Abu Bakar menyusul untuk memberikan salam perpisahan. melepas pasukan tersebut sekaligus memberikan wasiat, pesan, nasihat kepada pasukan itu. Selesai bertemu, sudah dilepas. Ketika itu Usama bin Zaid naik di atas kendaraannya, sementara Abu Bakar berjalan di samping kendaraan Usama bin Zaid. Adapun kendaraan Abu Bakar Siddiq dituntun oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Usama bin Zaid, wahai pengganti Rasul, silakan pilih, apakah Anda yang naik tunggangan atau saya akan turun dari tunggangan saya. Jadi Usama bin Zaid lebih muda, maksudnya. Abu Bakar jalan kaki, beliau naik kuda. Kata Usama, wahai Khalifah, silakan naik kendaraan Anda sendiri atau saya turun. Kata Abu Bakar, kamu jangan turun. Apa sih salahnya? Ma'alayya, apa salahnya? Kalau saya menggunakan mengotori kedua telapak kaki saya dengan debu dalam fisabilillah saat saja. Karena setiap langkah kaki seorang pejuang di jalan Allah itu mendatangkan satu kali langkah saja mendatangkan 700 kebaikan. Diangkat 700 derajat, dihapuskan 700 kesalahan. Kemudian setelah itu kata Abu Bakar, in ra'aitani an tu'inani bi Umar faf'al. Fa'adhinalah, kalau Anda berkenan, kata Abu Bakar, kalau Anda berkenan saya minta izin agar Umar tetap tinggal di kota Madinah. Masya Allah. Khalifah tertinggi, pengganti Rasulullah, masih minta izin kepada, siapa? Usama. Minta izin ya Usama, komandan perang, karena Umar termasuk pasukannya. Usama, saya minta izin agar Umar tetap tinggal di kota Madinah membantu saya. Kata Usama, saya berikan izin. Tetap izin, peraturan segala macam itu harus dihormati, gitu. Tata tertib. Mulai dari keluarga, pondok pesantren, masyarakat, semua harus diikuti. Tata tertib kan begitu, bukan khalifah langsung ambil comot saja. Itu kan pasukan saya. Nanti komandannya, kemana fulan? Diambil khalifah. Tidak seperti itu, minta izin baik-baik. Kemudian summa qala ya ayuhan nas, setelah dikumpulkan semua, Abu Bakar Siddiq melepas pasukan tersebut. Kata Abu Bakar Siddiq, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, ini pesan-pesan. Kifu, berhenti sejenak. Usikum bi ashrin fahfabuha. Saya berikan wasiat kepada kalian dengan 10 perkara. Hafalkan dan jaga. La takhunu, jangan berkhianat. Wa la taghullu, jangan mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Wa la taghduru, jangan melanggar perjanjian. Wala tumatilu, jangan mencincang musuh. Badannya dipotong-potong, jangan. Wala taqtulu tiflan saghiran wala syaikhan kabiran wala imra'ah. Jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh wanita. Wala ta'kiru nakhlan wala tuharriku, jangan menembang pohon kurma dan jangan dibakar. Wala taqta'u syajaratan musmiratan, jangan kalian menembang pohon yang sedang berbuah. Wala tadbahu syatan wala baqaratan wala ba'iran illa limakalatin, jangan kalian menyembelih kambing, sapi atau unta kecuali hanya untuk dimakan saja kebutuhan pasukan. Wa sawfa tamurruna bi aqwamin qad faragha anfusahum fis sawami'i fad'uuhum wa ma faraghu anfusahum lah. Nanti kalian akan melewati beberapa kampung di mana orang-orangnya itu mengkhususkan diri beribadah di dalam tempat-tempat ibadah mereka, di gerejanya, di kuilnya. Kata Abu Bakar Siddiq, biarkan mereka, jangan ganggu. Jangan ganggu mereka. Wa sawfa taqdumuna ala qaumin ya'tunakum bi aniyatin fiha alwan ta'am fa idza akaltum min shay'in ba'da shay'in fadhkuru smallahi 'alayha. Nanti kalian akan bertemu dengan orang yang memberikan kalian makanan dengan berbagai macam bentuknya di tempat-tempat dan periuk mereka. Kalau kalian makan dari makanan itu yang mereka berikan, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah. Wa talqawna aqwaman qad fahasu awsat ru'usihim wa taraku hawlaha mithla al'asai fakhfiquhum bis-sayfi khifqa. Kata Abu Bakar Siddiq, setelah itu kalian akan bertemu dengan orang-orang yang mencukur rambutnya dari tengah dan membiarkan bagian pinggirnya seperti orang menggunakan nambar galofin, seperti orang menggunakan sorban. Maka serang mereka dengan pedang. Indafi'u bismillah. Berangkatlah kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini peraturan-peraturan dalam perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang seperti kejadian tadi pagi. Terjadi peledakan di mana? Hotel Marriott, terus satunya lagi ada dua hotel ya, apa Blitz. Ini sudah melanggar ajaran-ajaran Islam. Melanggar ajaran-ajaran Islam. Tidak boleh melanggar perjanjian. Mereka orang-orang kafir yang datang ke Indonesia sini. Orang Eropanya, orang Amerika. Datang kemari dengan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan, keselamatan. Tidak boleh diganggu. Kalau ada hal-hal yang meragukan dan merugikan kaum muslimin, sampaikan kepada pemerintah. Tidak berbuat sendiri. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita. Korbannya seperti di bom Bali, di bom-bom yang lain. Anak kecil jadi korban, orang tua jadi korban, perempuan juga jadi. Ini untuk menunjukkan pasukan Islam itu gagah berani. Pilih tanding, gak asal membunuh. Wah, bunuh-bunuh. Yang dipilih itu ya pasukan perangnya. Kalau mau jihad sana ke Amerika, kalau berani. Oh, baru ngurus visa aja ditanya, mau kemana ke Amerika, buat apa? Penakut mengajar semua. Tidak boleh. Nah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar jauh dari sikap-sikap seperti ini. Nah, pengeboman, tindakan anarkis, kekerasan, tidak boleh dilakukan. Nah, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam kisah ini juga sekaligus menunjukkan betapa Islam menghormati generasi muda di antara mereka. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu memimpin pasukan besar seperti itu dalam umur masih belum mencapai 20 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur 10 tahun. Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan Ali bin Abi Thalib umurnya masih 34. Rasulullah meninggal, Zaid bin Thabit penulis wahyu Nabi umurnya masih 22. Jadi ketika di Madinah mulai umur 12 tahun, umur 12 tahun itu sudah menjadi sekretaris pribadinya Nabi. 12 tahun nulis wahyu. Muawiyah bin Abi Sufyan demikian juga penulis wahyu, sekretaris pribadi Nabi. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia umurnya masih 18 tahun. Siapa yang 18 tahun di sini? Abu Muslim berapa? Berapa? 18. Ya seperti Abu Muslim ini. 18 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi menulis wahyu itu dari umur belasan tahun, 11-12 sudah menulis wahyu. Ibnu Mas'ud ketika Nabi Muhammad meninggal umurnya 39 tahun. Berarti di saat hijrah umurnya berapa? Masih 28-29. Ada yang 28 di sini santri? Siapa? Ammar berapa lama? Hah? 17. Enggak ada ya, Mar. Yang anak tulis enggak ada, Mar. Mu'ad Ibnu Jabal ketika Nabi Muhammad meninggal umurnya masih 31. Berarti pada saat hijrah umurnya berapa? Kurangnya 10? 21. Abu Hurairah meninggal dunia, Rasulullah meninggal dunia, Abu Hurairah umurnya 32. Masih muda semua. Ibnu Umar umurnya 22 tahun ketika Nabi Muhammad meninggal. Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Aisyah umurnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika Nabi Muhammad meninggal umurnya 18 tahun. Ibnu Abbas yang paling muda, Nabi Muhammad meninggal umurnya 15 tahun. Seperti siapa di sini? Siapa? Hamzah. Ansori. Siapa yang umurnya 15 tahun di sini? Hah? Hamzah 15 tahun? 14 tahun. Ya, agak lebih tua sedikit ya nanti ya. Jabir bin Abdullah ketika Rasul meninggal umurnya 27 tahun. Berarti saat hijrah umurnya berapa? 17 tahun. Yang saya sebut 6 terakhir tadi, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Aisyah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Abu Hurairah adalah 6 sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Nabi Muhammad. Masih muda-muda. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu pertama kali melepas anak panahnya di jalan Allah umurnya masih 17 tahun. 17 tahun, waktu pertama kali ngelepas panah. Itu umur 17 tahun. Zubair ibn al-Awwam masuk Islam umurnya 16 tahun. Jadi pembelanya Nabi. Masuk Islam umur 16 tahun, jadi waktu membela Nabi Muhammad di perang Badar, perang Uhud, umurnya masih 23, 24. Kenapa? Ini sebagian kecil saja yang saya sebutkan. Tokoh-tokoh dalam medan pertempuran, dalam ilmu, dalam ibadah. Ini menunjukkan perhatian besar dari Nabi Muhammad dan orang tua mereka untuk mendidik anak-anak muda seperti ini menjadi pejuang-pejuang Islam. Dari mereka kecil ditanamkan pendidikan tauhid, pendidikan akidah yang benar, yang tidak tercampur dengan sedikit pun kesyirikan dan bid'ah. Mereka diajarkan cinta kepada sunnah Nabi Muhammad alaihi salam, cinta kepada ibadah, bermuamalah, berakhlak dengan baik sesama, dengan sesamanya. Maka lahirlah tokoh-tokoh Islam seperti mereka ini. Maka kita perlu mencontoh dan harus mencontoh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain di dalam melaksanakan sunnah Nabi, menerapkan sunnah Nabi. Kalau memang itu perintah Nabi, dilaksanakan. Kalau itu memang dilarang Nabi, ditinggalkan tanpa banyak alasan dan mencari pembenaran. Demikian juga kita siap mendidik anak-anak kita sehingga lahirlah tokoh-tokoh Islam. Kita berkeyakinan dari masjid ini insyaallah akan lahir generasi-generasi pejuang Islam bermanhaj salafi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.